Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Bismillah. Afwan ya Ustadz, ana mau nanya, apa kriteria imam yang kita tidak sah salat di belakangnya? Jazakallahu khaira wa iyyak. Ada beberapa kriteria yang kita tidak boleh memang salat di belakangnya yang disebutkan oleh para ulama kita. Di antaranya yang disebutkan oleh mereka, kita tidak boleh sholat di belakang mubtadi', ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ini ada dua, ada yang ahlul bid'ah mukaffirah, ada yang ahlul bid'ah ghairu mukaffarah. Ada yang mukaffarah, ada yang ahlul bid'ah ghairu mukaffarah. Ahlul bid'ah yang mukaffarah, yang dia itu sampai pada tingkatan kafir, misal dia mengaku sebagai nabi atau berdoa kepada selain Allah, melakukan kesyirikan-kesyirikan, maka kita tidak boleh salat di belakangnya. Maka sungguh dia telah melakukan perbuatan dosa yang paling besar, asyirku billah, keluar dari keislaman. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala di dalam sautiyah beliau, ucapan beliau yang telah ditafrik, ditulis dalam bentuk bahasa Arab, ucapan beliau disalin. Ada pertanyaan kepada beliau, ma hukmu salati khalfa imamin mubtadi', apa hukum salat di belakang imam ahlul bid'ah, sawa'un kanatil bid'ah fi majalil ibadat awil aqaid, jazakumullahu khairan. Sama saja bid'ah yang dilakukannya dalam permasalahan ibadah atau akidah, apa hukum salat di belakang mereka? Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala dalam suara beliau yang telah disalin dalam bentuk tulisan, beliau rahimahullah menjawab, la yajuzu an yuttakhadhal mubtadi'u imaman. Tidak boleh ahlul bid'ah dijadikan sebagai imam. La yajuzu an yuttakhadhal mubtadi'u imaman. Tidak boleh ahlul bid'ah dijadikan sebagai imam. Beliau ulangi lagi. Li'anna hadza rafa'a li sya'nihi. Karena yang demikian ini telah mengangkat ketinggiannya, mengangkat kedudukannya. Fala yajuzu an yuttakhadha imaman. Tidak boleh dijadikan imam. Diulangi lagi sama beliau. Bal yataharrafil imamati ahlus salahi wal istiqamati wassalimina minal bid'ah. Bahkan yang semestinya dilakukan oleh pemerintah setempat atau pengurus masjid RT, RW atau yang semisalnya, hendaknya menjadikan imam dari kalangan orang-orang yang saleh, dari kalangan orang-orang yang saleh, yang istiqamah, yang selamat dari kebid'ahan-kebid'ahan. Hadza huwal wajib 'alal mas'ulin. Inilah yang wajib dilakukan oleh mereka, orang-orang yang memiliki tugas dalam mencari imam di masjid, seperti pengurus masjid atau yang semisalnya. An yataharraw al-imamah, mencari, benar-benar memperhatikan permasalahan keimaman. Ar-rajulu salih, laki-laki yang saleh. Sahibul ilm, dia memiliki ilmu agama. Wal fadl, keutamaan. Al-ba'idah anil bid'ah, yang jauh dari kebid'ahan. Lakin idza wujida fil masjid imamun mubtadi', bid'atuhu ghairu mukaffarah. Akan tetapi, kata beliau rahimahullah, apabila didapati di suatu masjid seorang imam mubtadi', ahlul bid'ah, dia melakukan kebid'ahan dalam sholatnya, bid'ahnya tidak sampai pada tingkatan kufur, tidak sampai pada tingkatan keluar dari Islam, fasholatu khalfahu sahihatun, salat di belakangnya sahihah, sah. Wal wajib izalatuhu wa ibdaluhu li ghairihi. Yang semestinya dilakukan adalah menggantinya dengan orang lain yang tadi, yang lebih, yang saleh, yang istiqamah, yang selamat dari bid'ah. Tugas ini ditujukan kepada mereka, pemerintah setempat. Tidak boleh orang masing-masing untuk mengganti, merubah sekehendaknya, akan merubah suasana menjadi kacau kalau masing-masing orang memiliki kendali untuk menggantinya. Yang punya kendali untuk mengganti ini mereka yang memiliki tapuk urusan ini, seperti pemerintah setempat atau orang-orang yang diserahi urusan oleh pemerintah setempat. Kalau seandainya tidak bisa, itu tadi, tidak bisa diubah misalkan, sholat di belakangnya tetap sah selama bid'ahnya ghairu mukaffarah, tidak keluar dari Islam. Amma in kanat bid'atuhu mukaffaratan, adapun kalau bid'ahnya itu keluar dari Islam, bukan lagi dari Islam, dengan sebab kebid'ahannya itu dia keluar dari Islam, melakukan kekufuran, seperti siapa? Ka'abidil kubur, seperti mereka para penyembah kubur. Alladhi ya'budul kubur, yang beribadah kepada penghuni kubur. Wa yastaghitsu bil amwat, yang meminta perlindungan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Hadza, orang yang seperti ini, la tashihhu sholatu khalfahu, tidak sah salat di belakang mereka. La tashihhu sholatuhu, tidak sah salatnya fi nafsihi, secara sendirinya dia sendiri tidak sah salatnya. Li kufrihi, karena dia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la tashihhu sholatu khalfahu, demikian pula para makmumin, tidak sah salat di belakang mereka semua. Barakallahu fikum. Sehingga kalau bid'ahnya itu keluar dari Islam, seperti melakukan kekufuran, kesyirikan, tidak sah salat di belakang mereka. Yang wajib bagi dia, bagi orang yang melakukan kebid'ahan yang sampai pada tingkatan kekufuran, kesyirikan, adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Islam dengan sebenarnya. Barakallahu fikum. Tidak boleh dia menjadi imam, bahkan haram hukumnya dia melakukan perbuatan tersebut. Barakallahu fikum. Wajib bagi dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma idza kana mubtadi' bid'ah la tukhrijuhu minal Islam bid'atun taj'aluhu 'asiyan faqat fa salatu khalfahu sahihatun. Adapun apabila ahlul bid'ah, dia pelaku bid'ah, namun bid'ahnya itu tidak mengeluarkan dia dari daerah keislaman, bid'ah yang menjadikan dia seperti pelaku maksiat, menjadikan dia ahli maksiat saja, maka salat di belakangnya sah. Kasolati khalfa ghairihi minal fusak, seperti salat di belakangnya dari kalangan orang-orang yang fasik. Alladzina hum muslimun, yang mereka masih muslim. Lakin indahum ba'dul ma'asi, namun pada mereka ada sebagian kemaksiatan-kemaksiatan. Kal ghibah, seperti ghibah, wan namimah, dan melakukan namimah. Kasyurbil muskir, seperti minum-minuman keras. Kahalqi liha, mencukur jenggot. Fassalatu sahihatun, salat di belakang mereka sahihah, tidak mengapa. Lakin la yambaghi an yuttakhadhu a'immatan, akan tetapi tidak wajar, tidak semestinya mereka dijadikan imam. Yambaghi liwulatil umur, kata beliau rahimahullah, perhatikan, yambaghi liwulatil umur alla yaj'alu imaman yatadhahar bil ma'siyah. Semestinya bagi pemerintah ini yang memiliki tugas, bukan kita semua rakyat, bukan, tidak semua yang punya tugas untuk memilihkan imam dalam masjid itu, tidak semua orang ya, ada bagian-bagian tertentu. Siapakah mereka, kata beliau di sini, semestinya bagi pemerintah untuk tidak menjadikan imam dari kalangan orang-orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan. Di antara dalil beliau rahimahullahu taala, qad shalla ba'du sahabah khalfal Hajjaj ibn Yusuf, sungguh sebagian sahabat melakukan salat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Wa kana min afsaqin nas, Hajjaj bin Yusuf termasuk dari manusia yang paling fasik. Safaqan lidima, menumpahkan darah. Li'annahu muslim, mereka salat di belakang Hajjaj bin Yusuf, kenapa? Karena dia masih muslim. Wa min amsalatil bid'ah allati la tukhrij minal Islam mithlu bid'atil ihtifal, di antara bid'ah yang tidak mengeluarkan dari Islam seperti bid'ah ihtifal bil maulid, mengadakan maulid nabi. Idza lam yakun fiha syirkun, apabila dia tidak melakukan kesyirikan. Barakallahu fikum. Menjarot ihtifal bil maulid, hanya sekedar melakukan perayaan maulid nabi, karena tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maulid nabi, tidak ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang maulid nabi. Kalau seandainya ada, niscaya para sahabat orang yang berlomba-lomba melakukannya, tetapi tidak dinukil dari mereka melakukan maulid nabi, maka maulid nabi adalah termasuk dari bid'ah, tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qiraati durus, seperti orang yang membaca-baca pelajaran kasidah-kasidah yang tidak ada kesyirikan, yang mereka menganggap itu ibadah, ini bid'ah, mungkar, kemungkaran. Amma idza kana fiha syirkun, adapun apabila di dalamnya ada kesyirikan, fiha du'aun nabi sallallahu alaihi wasallam, ada doa kepada nabi, wal istighatsah bihi, memohon perlindungan kepada nabi, sara dzalika syirkan akbar, yang demikian itu adalah perbuatan syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jadi kesimpulannya, barakallahu fikum, terkait tentang salat di belakang ahlul bid'ah, kalau ahlul bid'ahnya itu masih bisa ditoleransi, artinya masih muslim, misal bid'ah yang dia lakukan seperti melakukan ucapan-ucapan usalli dan yang semisalnya, tidak ada kekufuran di sana, tidak ada kesyirikan di sana, maka boleh salat di belakangnya. Namun yang semestinya tidak dijadikan imam bagi pemerintah setempat, atau yang memiliki andil dalam hal ini, yang punya wibawa untuk mengubah, hendaklah diubah. Barakallahu fikum, dari kalangan pemerintah ataupun pengurus masjid atau yang semisalnya. Adapun jika ahlul bid'ah yang mukaffarah, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka sama sekali tidak sah salat di belakang orang yang seperti ini. Barakallahu fikum. Kemudian juga ma'asyarul ahibbah a'azzakumullah, tidak sah pula salat di belakang orang yang salatnya tidak tumakninah, tidak memperhatikan ruku, sujud, demikian pula gerakan-gerakan yang lain. Salatnya kalau dalam bahasa kita matuk-matuk, seperti patukan ayam, cepatnya luar biasa. Nah, salat di belakang orang yang seperti ini tidak sah. Salat orang itu sendiri tidak sah, dan kita yang salat di belakang orang yang seperti ini juga tidak sah. Kenapa? Karena dia telah meninggalkan salah satu rukun dari rukun-rukun salat, yaitu at-tumakninah. Barakallahu fikum. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala, beliau rahimahullah menyebutkan dalam kajian beliau durus wa muhadarat ahadith minal idha'ah at-tumakninah fis salah, dalam kajian suara beliau yang disalin dalam tulisan, beliau rahimahullah menyebutkan thabata fis sahihain, telah sahih dalam riwayat al-imam al-Bukhari dan Muslim, min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari hadith Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana dzata yaumin, bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari jalisan baina ashabihi, salat di antara, duduk di antara para sahabatnya, fil masjid, di masjid, fadakhala rajulun, maka masuklah seseorang, fa shalla, dia pun salat, tsumma jaa, kemudian dia datang, fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kemudian mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, irji fa shalli fa innaka lam tusalli, kembalilah lagi salat, engkau belum salat. Faraja ar-rajul, laki-laki itu pun kembali lagi, fa shalla kama shalla, salat lagi seperti biasa, cepat, ngebut, seperti matuk-matuk ayam. Tsumma jaa, kemudian dia datang, fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata kepadanya, irji fa shalli fa innaka lam tusalli, kembali lagi salat, kamu belum salat. Faraja'a fa shalla kama shalla, kembali lagi dia salat lagi seperti biasa. Tsumma ja'a fil marrati tsalitsah, kemudian yang ketiga kalinya dia datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, fa sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun mengucapkan salam lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu an-nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berkata lagi kepada dia, irji fa shalli fa innaka lam tusalli, kembali lagi salat, kamu belum salat. Faqala ar-rajul, maka laki-laki itu pun menyerah seraya mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haq, demi zat yang telah mengutusmu dengan hak, la uhsinu ghairu hadza, aku tidak bisa berbuat selain ini, tidak bisa berbuat selain ini, inilah yang bisa aku buat, inilah sebaik-baik yang aku perbuat. Fa'allimni, tolong ajarkan aku. Faqala lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza qumta ila shalah, apabila engkau ingin salat, fa'asbighil wudu, perbaikilah wudu. Tsumastaqbilil qiblata fakabbir, kemudian hadapkanlah dirimu ke kiblat bertakbir. Tsumma qra' ma tayassar ma'aka minal Qur'an, kemudian baca yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Tsumma rak' hatta tatma'inna raki'an, kemudian rukuk sampai engkau benar-benar tumaknina dalam rukukmu. Tsumma rfa' hatta ta'tadil qa'iman, kemudian i'tidal sami'allahu liman hamidah, sampai benar-benar engkau berdiri dengan lurus. Tsumma sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud sampai engkau benar-benar tumaknina dalam sujudmu, sujud dengan tenang. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian bangkit dari sujud duduk sampai benar-benar tumaknina dalam duduknya. Tsumma sujud, hendaklah engkau duduk sujud, setelah duduk hendaklah sujud, hatta tatma'inna sajidan, sampai tumaknina sujud. Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha, kemudian lakukan itu dalam salatmu semuanya. Di sini menunjukkan kepada kita masyarul ahibba barakallahu fikum, tatkala seseorang salatnya matuk-matuk, tidak sah salat di belakang mereka, yang semestinya dilakukan oleh setiap muslim apabila mendapati imam yang seperti ini, hendaknya infirad, menyendiri, batalkan salatnya, salat sendiri, itu lebih afdol, bahkan itulah yang semestinya dia lakukan. Kalau bisa dinasehati, dinasehati. Kalau tidak bisa dinasehati, maka kalau memungkinkan cari masjid yang lain, cari masjid yang lain. Barakallahu fikum. Orang yang salatnya matuk-matuk tidak sah, disuruh ulang lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, menunjukkan salatnya tidak sah. Barakallahu fikum. Kemudian juga ma'syarul ahibbah ta'azzakumullah, salatnya orang yang tidak pas bacaannya. Bacaannya lahan, terjadi padanya lahan. Lahan di sini ada dua, ada lahan yuhilul makna, ada lahan la yuhilul makna. Lahan yang merubah makna, ada lahan yang tidak sampai merubah makna. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala, beliau juga menyebutkan dalam Nurun 'ala Darb, hukmu salati khalfa imamin la yuhsinul qira'ah. Beliau rahimahullahu menyebutkan, "Idza kana al-khata' la yughayyirul ma'na fala ba'sa as-salatu sahihah." Apabila kesalahan tersebut tidak merubah makna, maka tidak mengapa, salatnya sah. Wala haraja fi dzalik, tidak mengapa. Walakin yambaghi an yultamas man huwa khairun minhu, man huwa afdal minhu fi itqanil Qur'an. Akan tetapi hendaknya dicari orang yang lebih baik darinya, yang lebih afdal darinya dalam Al-Qur'an. Amma shalah fa sahihah, adapun salat, salatnya sah selama tidak merubah makna. Amma idza kana al-ghalat yuhilul makna, adapun kalau kesalahan tersebut sampai merubah makna, fahadha la yajuzu baqa'uhu wa la tajuzu salatu khalfahu. Orang yang seperti ini tidak boleh menjadi imam, tidak sah salat di belakangnya, tidak boleh salat di belakangnya. Barakallahu fikum. Dan yang lebih dari itu, hendaknya dalam Al-Fatihah, Al-Fatihah harus benar-benar pas bacaannya, karena Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah salat di belakang orang la salata, tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ketika seseorang membaca Al-Fatihah yuhilul makna, merubah makna, berarti tidak sah salatnya, tidak sah juga salat di belakangnya. Barakallahu fikum. Jadi yang dicari adalah orang yang bacaannya benar-benar, bacaan Al-Fatihahnya lurus. Barakallahu fikum. Adapun ayat masih sah salat di belakangnya, akan tetapi Al-Fatihah tidak sah orang yang tidak lurus bacaannya. Barakallahu fikum. Tidak sah salat di belakang orang yang tidak lurus bacaan Al-Fatihahnya. Sehingga barakallahu fikum, hendaknya kita benar-benar perhatian dalam hal ini. Hendaknya kita berupaya membaguskan bacaan Al-Fatihah kita, membaguskan bacaan Al-Fatihah kita, jangan sampai merubah makna. Barakallahu fikum. Jika bacaan tersebut kurang-kurang sedikit saja dalam bab hames, kemudian pula kurang hamesnya, kurang tebal, toknya kurang tebal, tidak menjadi masalah kalau seperti ini. Yang menjadi masalah kalau sampai merubah makna, seperti ucapan yang sering kita dengar di Indonesia beberapa imam, yang tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya, dia mengucapkan khairil maghdubi alaihim waladdallin. Khairil maghdu, khair sudah berubah dari gha menjadi kha. Hadza ghalat, hadza as-salatu khalfahu laysat sahihah. Orang yang seperti ini salat di belakangnya tidak sah. Ghair menjadi khair. Nah, ini tidak boleh. Demikian pula ghayyil maghdubi alaihim, ghayyil bukan ghairil. Nah, ini juga. Ini berubah makna. Ghayyil, ghay maknanya penyimpangan. Khair maknanya kebaikan. Barakallahu fikum. Jangan sampai merubah makna. Demikian pula seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berubah dari kaf menjadi ki. Nah, ini tidak sah salat di belakang orang yang seperti ini. Salatnya sendiri tidak sah, salat di belakang orang yang di belakangnya, salat di belakangnya pun tidak sah. Barakallahu fikum. Semestinya menjadi imam orang yang bacaannya lurus, bacaannya bagus, orang yang istiqamah, saleh, jauh dari penyimpangan, jauh dari kebid'ahan. Ini yang afdal. Ini yang afdal. Ditambah lagi hafalannya banyak. Tidak hanya hafalannya banyak, tetapi makhrajnya benar. Makhrajnya benar. Barakallahu fikum. Kemudian masyarul ahibba, barakallahu fikum, ada pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan di sini. Izin bertanya Ustaz, bagaimana puasanya seseorang bila dia sudah sahur, qadarullah, waktu sudah sholat subuh, dia tertidur. Jadi sudah sahur, qadarullah waktu sudah sholat subuh, dia tertidur. Jadi setelah sahur tidur, setelah sahur tertidur, ya. Setelah sholat subuh dia tertidur dan diketahui junub. Oh, setelah sahur kemudian tertidur, bangun-bangun sudah azan, sudah azan. Mungkin kalau di tempat kita sudah jam 5 lewat 10 mungkin. Kemudian junub, dia tidak tahu junub. Kemudian junub dia, dilihat di pakaiannya, di celananya sudah basah. Bagaimana hukum puasanya? Apakah puasanya sah atau puasanya batal? Walhamdulillah Islam telah menjelaskan hal ini. Islam tidak membiarkan kaum muslimin ragu. Dijelaskan di dalam Islam. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari nomor 1929. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim nomor 1109 dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhu al-fajr wa huwa junub min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati waktu subuh dalam keadaan beliau junub. Junub disebabkan melakukan hubungan dengan keluarganya, dengan istrinya di malam hari. Kemudian setelah beliau bangun junub itu, beliau mandi. Mandi dan berpuasa, sehingga tidak mengapa seorang muslim bangun tidur dalam keadaan junub itu tidak membatalkan puasanya. Pertanyaan yang kedua, apakah sah puasanya seseorang namun dia tidak melaksanakan sholat wajibnya? Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama tentang hukum meninggalkan sholat wajib. Apakah sampai pada tingkatan kafir atau sampai pada dosa besar? Yang semestinya kita tanamkan di dalam hati kita, masyarul ahibba, barakallahu fikum, sangat merugi seorang yang melewatkan hari tanpa menjalani kewajiban ibadah sholat. Barakallahu fikum. Karena di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, kemudian juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza qama yusalli utiya bi dzunubihi kulliha." Sesungguhnya apabila seseorang berdiri mengerjakan salat, maka didatangkan semua dosanya lalu diletakkan di atas kepala dan kedua pundaknya. Fawudi'at 'ala ra'sihi wa 'atiqaihi. Fakullama raka'a aw sajada, raka'a aw sajada tasaqatat anhu. Tiap kali dia rukuk dan sujud, maka berjatuhanlah dosa-dosa tersebut. Rugi masyarakat hibah. Barakallahu fikum. Kalau seseorang sampai meninggalkan sholat, sholat itu bisa menjadikan penghapus dosa bagi seorang hamba. Kemudian juga masyarakat hibah. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, ada orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar saja, tidak mendapatkan yang lain. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ahmad, disebutkan dalam Sahih At-Targhib, Rasulullah SAW mengatakan, "Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Betapa banyak orang yang puasa tidaklah dia mendapatkan dari puasanya itu melainkan rasa lapar. "Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar." Betapa banyak orang yang melakukan ibadah salat malam hanya dia mendapatkan begadang saja. Maka di samping berpuasa juga menjadi hal yang sangat penting untuk dipertahankan agar puasa itu tidak sia-sia. Barakallahu fikum. Salat masyarul ahibah barakallahu fikum kedudukannya lebih tinggi dari puasa Ramadan. Puasa Ramadan sampai-sampai baik tidaknya amalan ibadah lain bergantung dengan bagaimana salat seseorang. Di dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah nomor 1358 dari diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah." Perkara yang pertama kali dipertanyakan dari seorang hamba pada hari kiamat nanti adalah salat. "Fa in saluhat saluha lahu sa'iru 'amalihi." Jika salatnya baik, maka baik semua amalannya. "Wa in fasadat fasada sa'iru 'amalihi." Jika salatnya jelek, buruk, maka seluruh amalannya buruk. Barakallahu fikum. Kembali kita dalam pembahasan inti, yaitu tentang meninggalkan salat. Meninggalkan salat terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan kalau sholat itu ditinggalkan maka kafir dengan sengaja. Kafir hukumnya. Kafir, barakallahu fikum. Walaupun dia malas-malasan. Walaupun dia malas-malasan. Sebagian ulama mengatakan selama dia masih mengakui hukumnya wajib, dia tidak kafir namun jatuh pada dosa besar. Jatuh pada dosa besar. Barakallahu fikum. Karena terdapat hadis yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ahdu allazi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian di antara kita dan di antara mereka adalah salat. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Jelas hadisnya. Sebagian ulama yang mengatakan ini tidak sampai pada tingkatkan kafir, lafaz kafir di sini maknanya adalah jahid, dia menentang. Kalau dia menentang hukumnya berarti dia kafir. Kalau tidak berarti tidak sampai pada tingkatan kafir namun terjatuh dalam dosa besar. Wa ala kullin, pendapat yang mana saja, sungguh ini menunjukkan bahaya meninggalkan sholat. Cukup perselisihan pendapat di antara para ulama ini menjadi pelajaran bagi kita untuk berhati-hati dari meninggalkan sholat. Karena para ulama berselisih antara kafir dan tidak bagi orang yang meninggalkan sholat. Jumhur, mayoritas para ulama mengatakan tidak kafir kalau dia masih mengakui wajibnya. Sebagian ulama mengatakan kafir. Barakallahu fikum. Sekarang tentang puasanya orang yang tidak sholat. Barakallahu fikum. Kita simak keterangan yang disebutkan oleh para ulama. Sebagian dari mereka berdasarkan, berlandaskan pada hadis Nabi SAW. Dari Buraidah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 520, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tarku salatil asri faqad habita amaluhu." Taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Orang yang meninggalkan salat asar, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka sungguh amalannya menjadi batal, terhapus amalannya. Sholat asar, satu sholat saja yang ditinggalkan, maka amalannya batal, amalannya terhapus, amalan kebaikannya terhapus. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan di dalam kitabnya As-Salah, walladhi yadhhar fil hadith, yang nampak dari hadis ini, wallahu a'lam bi muradi rasulih, Allah yang maha mengetahui apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna tarka nau'an, bahwa meninggalkan salat di sini ada dua macam, tarkun kulli la yusalliha abadan, meninggalkan secara keseluruhan tidak salat sama sekali, fa hadza yuhbitul amalu jami'uhu, ini menghapuskan semua amalannya, semua amalan kebaikannya terhapus, sama sekali tidak sholat, ngaku muslim tapi sama sekali tidak sholat, maka dia terhapus semua amalan kebaikannya. Watarkun mu'ayyan, meninggalkan di waktu tertentu, fi yaumin mu'ayyan, pada hari tertentu, hari ini sholat besok tidak, hari ini sholat besok tidak, hari ini sholat empat waktu, yang satu waktu tidak sholat, fi yaumin mu'ayyan, fa hadza yuhbitu 'amala dzalikal yaum, jenis yang kedua ini membatalkan amalan pada hari itu, pada hari itu amalannya batal, amalan kebaikannya batal. Sehingga dari penjelasan beliau ini, barakallahu fikum, jika seorang tidak mengerjakan salat asar pada saat dia sedang puasa, maka puasanya pada hari itu akan menjadi batal. Ini ancaman yang seharusnya membuat seseorang tidak meninggalkan sholat. Barakallahu fikum. Di sini Nabi SAW mencontohkan dalam sholat asar, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala beristidlal mengambil hukum dari hadis ini, jika ditinggalkan, bentuk meninggalkannya itu tarkun mu'ayyan, tertentu, maka menghapuskan amalannya pada hari itu. Rugi atau tidak? Rugi, barakallahu fikum. Sehingga tidak semestinya bagi kita ma'syarul ahibbah a'azzakumullah untuk meninggalkan salat. Kemudian pertanyaan berikutnya, satu lagi Ustaz, misalkan pada bagian anggota wudu yang harus terkena wudu itu ada luka, bagaimana cara berwudunya? Disebutkan oleh para ulama kita seperti Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala dalam salah satu fatwa beliau, diperban. Kalau terluka itu diperban. Biasanya secara umum luka itu tidak memudorotkan air. Jadi kalau tidak bermudorot, tidak mengapa, dikenakan air, dikenakan air. Tetapi kalau lukanya parah memudorotkan, kalau terkena air berarti diperban. Maka bagian yang terkena luka tadi diusap dengan air saja, hanya diusap dengan air saja, tidak disiram. Barakallahu fikum. Adapun jika benar-benar bermudarat, tidak boleh sama sekali kena air. Kalau kena air, prediksi dokter dia akan bertambah parah. Maka pindah ke tayamum. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat untuk yang menyampaikan dan yang mendengarkan semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.